حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمدلله pada pagi hari ini tepat pada tanggal 18 Ramadan 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Juni 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa kembali bermajlis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengannya kita harus bersyukur, karena artinya kemudahan tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan pada waktu yang mulia, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu di bulan yang penuh dengan keberkahan ini dan disibukkan dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah nikmat, sebuah karunia yang tidak boleh kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat di luar sana, sekian banyak kaum muslimin yang belum mendapatkan nikmat ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia mampu untuk menghatamkan Al-Qur'anul Karim satu hari satu malam. Mungkin dia mampu untuk melaksanakan salat tarawih 23 rakaat setiap malamnya bersama imam. Mungkin dia mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan terkhusus pada siang harinya. Akan tetapi dia tidak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktunya dengan perkara-perkara ketaatan. Sebahagian waktu dia pakai untuk beramal saleh, sebahagian waktu yang lainnya wal'iyadzu billah dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara sadar ataukah tidak. Maka ketika kita disibukkan dengan amalan-amalan ketaatan, dengan majlis ilmu seperti ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah Azza wa Jalla karuniakan, apabila kita mudah untuk mensyukurinya, mengakuinya, beriman dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat mudah untuk terus mempertahankan dan menambahkan karunia tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas karunia-karuniaku yang banyak, la azidannakum, aku akan tambah dan terus tambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Waktu-waktu luang kita, waktu-waktu senggang kita, hari-hari libur kita, kita isi dengan perkara-perkara ketaatan. Jika kita bersyukur, maka terus waktu luang tersebut akan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ketaatan. Akan tetapi sisi yang lain, wala in kafartum, jika kita tidak mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap ini sebagai sebuah perkara biasa yang bukan merupakan karunia, bukan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah inna adzabi lasyadid, kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah ya rakumullah, beberapa hari ke depan kita akan menghabiskan sepertiga kedua dari bulan Ramadan. Artinya 2/3 dari bulan yang mulia ini telah akan kita lewati. Sebuah pesan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Shalih bin Fauzan Al-Fauzan untuk kita sebelum masuk kepada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, mengamalkan muhasabatun nafs, benar-benar menelaah kembali dari 20 hari pertama apa yang telah kita kerjakan dari bulan Ramadan. Apakah amalan-amalan ketaatan telah kita maksimalkan dalam mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau masih dicampuri dengan perkara-perkara yang berujung kemarahan dan kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mendapati diri kita, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, telah memanfaatkan waktu yang ada dalam mengamalkan amalan-amalan saleh, apakah itu qiraatul Quran, salatut tarawih, as-shadaqah, iftarus shaim, dan yang sebagainya dari perkara-perkara ketaatan. Karena amalan-amalan saleh amat sangatlah banyak, termasuk berhusnudzan, berbaik sangka, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang lainnya. Maka apabila hal tersebut telah kita kerjakan di 20 hari pertama bulan Ramadan, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dimudahkan beramal soleh. Akan tetapi apabila kita termasuk golongan yang kedua yang mungkin masih mencampuri hari-hari mulia ini dengan noda-noda kemaksiatan, mencampuri hari-hari yang suci ini dengan perkara-perkara wal'iyadzubillah, kesyirikan, kebid'ahan, maka cepat-cepatlah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu rahmat, pintu maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala masih sangat terbuka lebar. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita membutuhkan yang namanya mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan ini. Karena hawa nafsu kita, walaupun para syayatin telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, maradatul jin, pembesar-pembesar jin pun telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hawa nafsu kita adalah musuh terbesar kita. Hawa nafsu ini sangat sering membisikkan untuk kita beramal perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan jelek, amalan-amalan kemaksiatan, dosa, kebid'ahan, kesyirikan, dan yang sebagainya. Itu bukan berasal dari syaitan saja, bukan berasal dari marodatil jin saja, akan tetapi berasal dari hawa nafsu kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Maka walaupun para jin telah dibelenggu, walaupun para syaitan telah dibelenggu, kita enggak asing, sekian banyak kaum muslimin melakukan amalan-amalan kesyirikan, sekian banyak kaum muslimin melakukan amalan-amalan kebid'ahan, sekian banyak kaum muslimin terjatuh pada kemaksiatan di bulan yang suci ini, padahal syaitan telah dibelenggu, pembesar jin pun telah dibelenggu. Akan tetapi mungkin mereka lupa bahwasanya hawa nafsu mereka lah yang menyerumuskan mereka untuk terjatuh di dalam dosa-dosa tersebut. Maka dibutuhkan mujahadah, bersungguh-sungguh untuk kita bisa melawan hawa nafsu kita dan menundukkan hawa nafsu kita di bawah telapak-telapak kaki kita, sehingga amalan-amalan saleh bisa kita kerjakan. Yang semakna dengan ini telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Lataiful Ma'arif, jilid yang pertama halaman ke-171. Al-Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah memiliki nama lengkap Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Abdurrahman Ad-Dimashqi Al-Baghdadi Al-Hambali. Beliau pernah mengatakan, i'lam, ketahuilah, annal mu'mina, bahwasanya seorang mukmin, yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadan, akan terkumpul pada dirinya di bulan Ramadan secara khusus dua jenis jihad. Karena hakikat dari jihad adalah kesungguh-sungguhan. Ketika Nabi SAW berjihad melawan kaum musyrikin, melawan kuffar, beliau bersungguh-sungguh untuk bisa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Maka hakikat dari al-mujahadah, bersungguh-sungguh, inilah yang dimaukan dari al-jihad. Maka kata Imam Ibnu Rajab, ketahuilah bahwasanya seorang mukmin terkumpul padanya dua jenis jihad di bulan Ramadan. Yang pertama kata beliau, jihadun bin nahari ala siyam, jihad yang harus dia lakukan, kesungguh-sungguhan yang harus dia kerjakan di siang hari bulan Ramadan untuk berpuasa. Karena as-saum adalah sebuah ibadah yang tidak semua muslim dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh kita melihat ke negara lain atau ke kota lain, tetangga kanan kiri kita masih banyak yang sulit melakukan puasa di tengah hari bulan Ramadan. Dengan santainya mereka makan di warung-warung makan, dengan santainya mereka merokok di tengah hari bulan Ramadan tanpa ada rasa malu. Kalau yang seperti ini, mereka termasuk golongan orang-orang yang mujahir bil ma'asi, terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghajar mereka, meninggalkan mereka. Tidak perlu ditegur, tidak perlu bermanis muka, tidak perlu tersenyum. Mereka telah menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa kita? Manusia biasa, lebih-lebih lagi pasti akan ditantang oleh dia. Sehingga yang namanya puasa di tengah hari bulan Ramadan bukan amalan yang mudah, amalan yang berat. Ketika kita telah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali pada poin pertama, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita adalah hamba-hamba yang terpilih, yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mudah melakukan amalan ketaatan. Di kanan kiri kita masih banyak orang yang sulit melakukan amalan ketaatan. Ketika kita mudah, walhamdulillah, banyak-banyaklah membasahi lisan kita dengan lafaz alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis jihad yang pertama, yang butuh kesungguh-sungguhan. Rasa lapar yang akan dia dapat, rasa dahaga yang akan dia rasakan akan berbuah manis kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis jihad yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, jihadun billaili alal qiyami. Jihad, kesungguh-sungguhan yang dilakukan oleh seorang muslim pada malam hari bulan Ramadan. Untuk apa? Alal qiyami, untuk dia melakukan salat malam, salatut tarawih secara berjamaah bersama imam di masjid-masjid muslimin, ataukah dia berjamaah bersama keluarganya sebagaimana Nabi SAW mengimami keluarga-keluarga beliau selepas dari tiga malam pertama bulan Ramadan. Maka ini adalah jihad, jenis kesungguh-sungguhan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sekian banyak muslimin masih belum mendapatkan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mudah melakukan salatut tarawih bersama imam dari awal hingga akhirnya. Mereka mungkin lebih memilih untuk duduk santai di teras masjid, di depan masjid, sementara imam sedang membacakan ayat-ayatnya Al-Quranul Karim diperdengarkan, akan tetapi tidak menggerakkan hati-hati mereka. Berarti mereka bukan orang yang bisa berjihad, bukan orang yang bisa bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan ketaatan. Maka inilah dua jenis jihad. Di siang hari kita berjihad untuk melawan rasa lapar dan rasa haus kita, di malam hari kita berjihad untuk melawan rasa letih kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, faman jama'a, barang siapa yang mengumpulkan dua jenis jihad ini, baina hadzainil jihadaini, faman jama'a baina hadzaini al jihadaini, barang siapa yang mengumpulkan pada dirinya dua jenis jihad ini, wa waffa bi huquqihima, dan menunaikan hak-hak keduanya. Karena seorang yang puasa di tengah hari bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Begitu pula seorang yang melakukan sholat taraweh berjamaah bersama imam bukan hanya sekedar berdiri mendengarkan. Harus ada hak-hak sholat taraweh di sana yang ditunaikan. Harus ada hak-hak puasa yang kita tunaikan. Di antara hak-hak taraweh yang harus ditunaikan adalah at-tuma'nina, tenang dalam melakukan sholat. Tidak terburu-buru. Tidak lantas 8 rakaat yang kita kerjakan hanya selesai dalam waktu 20 menit, 15 menit. Ini tidak ada tuma'ninah, berarti dia belum menunaikan hak-hak sholat tarawih. Begitu pula ketika seorang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, di siang harinya harus dia tunaikan hak-haknya. Di antaranya adalah dia harus menahan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya perut dan tenggorokannya yang harus menahan dari rasa lapar dan rasa dahaga, matanya pun harus dia jaga untuk tidak melihat kepada perkara-perkara yang haram, telinganya pun harus dia jaga untuk tidak mendengarkan perkara-perkara yang haram, lisannya pun harus dia jaga untuk tidak melakukan pergunjingan di tengah-tengah muslimin. Lisannya harus dia jaga dari al-ghibah, telinganya harus dia jaga dari musik-musik yang haram, pandangannya harus dia jaga dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keseluruhan hak puasa. Bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak minum. Luas cakupannya as-shaum. Itulah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, barang siapa yang mengumpulkan dua jenis jihad ini, di siang hari dia puasa, di malam hari dia salat tarawih, dan melaksanakan seluruh hak dari dua jenis jihad tersebut, wa sabara alaihima, dan bersabar di atas melakukan amalan tersebut. Dituntut untuk kita bersabar. Waffa ajrahu bighairi hisabin, kata beliau alaihi rahmatullah. Dia telah mempersiapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa ada batasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah azza wa jal bagi mereka yang bersabar seperti apa yang telah ada di ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah azza wa jalla membalas pahala mereka berpuasa di hari bulan Ramadan, sabar di belakang imam mendengarkan bacaan imam sampai salam di witirnya pada malam hari bulan Ramadan, maka mereka yang bersabar ini, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah akan berikan ganjaran pahala tanpa ada batasnya, berlipat ganda. 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 1000 kebaikan, dan yang seterusnya. Inilah buah manis yang akan dirasakan oleh seseorang yang berani berjihad di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam Al-Adabu Al-Mufrad. Yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dengan judul Silaturrahim. Bab yang berkaitan dengan silaturahmi. Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi alaihi rahmatullah atau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah lebih tepatnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah selesai menciptakan seluruh makhluknya, pegunungan, pepohonan, muka bumi ini, langit-langit dan yang seterusnya, maka berdirilah ar-rahim. Hubungan tali silaturahmi ini berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk melengkapi faedah pada pertemuan yang lalu, bahwasanya amalan-amalan soleh adalah amalan-amalan yang nanti di yaumul qiyamah akan berwujud sebagai seorang yang bisa berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang telah kita ketahui bersama bahwasanya puasa dan salat atau qiraatul Quran dan amalan-amalan yang lainnya akan memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran, kepada orang yang melakukan sholat, kepada orang yang melakukan puasa. Maka amalan ini berubah menjadi seorang yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibadah puasa yang akan berbicara di hadapan Allah, mana'tuhu. Aku mencegah dia fil akal, ketika makan dan minum di siang hari dan dari hawa nafsunya di siang hari. Itu semua dilakukan karena mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Fasyafi'ni fih, berikanlah syafaatku untuk dia. Begitu pula qiraatul Quran, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi. Mana'tuhu bil lail, aku mencegah dia pada malam hari untuk tidur. Dia membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Ini lafaz-lafaz Al-Qur'an yang telah kita kerjakan, amalan Qur'an. Tilawah-tilawah yang kita lafadkan setiap harinya. Mungkin kita tidak sadar nanti akan berubah menjadi seorang yang akan bisa memberi manfaat untuk kita, memberi syafaat di hari yang butuh dengan syafaat. Kita semua butuh syafaat Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Azza wa Jalla adalah satu hal yang paling kita butuhkan di yaumul qiyamah. Karena ayah-ayah kita akan melupakan kita, anak-anak kita pun akan melupakan kita, ibu-ibu kita akan melupakan kita, semuanya. Kerabat-kerabat tidak akan mengakui kita. Kita akan berdiri sendiri dengan amalan-amalan yang telah kita kerjakan di muka bumi ini. Maka qiraatul Quran, begitu pula puasa, salat dan amalan-amalan yang lainnya termasuk silaturrahim. Ketika kita di dunia menyambung tali kekerabatan yang kita miliki, maka dia pun akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memberikan syafaatnya. Maka kesepakatan yang terjadi antara Allah dengan hubungan kekeluargaan atau hubungan rahim ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menukilkan ucapan Allah kepada hubungan tali silaturahim tersebut, ala tardaina an asila man wasalaki, apakah engkau rela aku akan menyambung hubungan mereka-mereka yang menyambung tali silaturahminya di dunia, wa aqta'a man qata'aki, dan aku memutuskan hubungan kepada mereka orang-orang yang juga memutus tali silaturahminya di muka bumi ini. Maka hubungan rahim tersebut berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bala ya rab, tentu aku rela. Artinya mereka yang menyambung tali silaturahmi, tali kekerabatan akan mendapatkan syurga Allah karena terus disambung hubungannya. Begitu pula sebaliknya, mereka yang memutus tali kekerabatannya akan mendapatkan murka dan azab dari sisi Allah, wal'iyadu billah. Kita masuk kepada bab yang berikutnya yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu fadli silati ar-rahim, bab keutamaan silaturahmi. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bisanadihi an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, qal, beliau berkata, atarajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqal, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, inna waliyyi atau innali qarabatun, aku memiliki beberapa kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, ketika aku menyambung tali kekerabatanku dengan mereka, mereka tidak merespon, mereka tidak membalas, bahkan mereka memutuskan tali silaturahim tersebut sehingga usahanya gagal, bertepuk sebelah tangan. Dia ingin menyambung tali silaturahmi, akan tapi keluarganya tidak mau, keluarganya lah yang ingin memutus tali kekerabatan tersebut. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya, aku berusaha untuk berbuat baik kepada mereka ya Rasulullah, akan tetapi mereka balik memberikan kejelekan-kejelekan, kemudaratan-kemudaratan kepadaku. Air susu dibalas air tuba. Artinya orang tersebut berusaha untuk memberikan kebaikan-kebaikan, mungkin dia berikan sebahagian hartanya, dia berikan sebahagian waktunya untuk berziarah, akan tetapi tidak mendapatkan balasan seperti yang dia harapkan. malah yang dia dapatkan adalah as-sayyi'ah, kejelekan, lawan dari apa yang dia berikan kepada keluarganya tersebut atau kerabatnya tersebut. Wa yajhaluna alayya, dan mereka seakan-akan lupa denganku. Wa ahlumu anhum, akan tetapi aku tetap terus berusaha lemah lembut dengan mereka, tetap menjaga hubungan ini karena kerabat, silaturahim, keluarga, enggak boleh diputus. Walaupun mereka memutus, kita harus menjaganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal la in kana kama taqul, kalau memang benar kondisi yang ada seperti yang kamu ceritakan, ka'annama tusiffuhumul mal, ka'annama tusiffuhum al mal, seakan-akan engkau memberikan kepada mereka sebuah hidangan, yang mana hidangan tersebut berupa bara api yang panas. Engkau memberikan hidangan bara api yang panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim madumta ala dhalik, dan kamu akan mendapatkan nasir, dhahir bimakna nasir, pertolongan, an-nasr dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, madumta ala dhalik, selama engkau masih terus berbaik hubungan atau memperbaiki hubungan-hubungan kamu dengan keluarga yang tidak menanggapi tersebut. Engkau akan terus mendapatkan an-nasr, pertolongan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sahih yang telah kita ketahui bersama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab ini. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah keluarga atau kerabat yang kita miliki tidak semuanya mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki keinginan, memiliki azam, niat yang kuat untuk terus menyambung tali kekerabatan dengan mereka, karena kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang memutus tali kekerabatan tersebut, sehingga kita berusaha. Akan tetapi ada pada beberapa kondisi atau beberapa keluarga yang tidak ingin menyambungkan tali kerabatannya dengan kita, seakan-akan mereka yang ingin memutus. Maka kalau keadaannya seperti ini dan kita terus berusaha, dan inilah yang wajib, dan inilah yang wajib, kita harus terus berusaha untuk menyambung tali kekerabatan dengan mereka. Jangan kita juga putus asa ketika mereka sudah tidak mau menyambung tali silaturahim, kemudian kita ya sudah, kita enggak perlu lagi untuk menyambung tali silaturahim. Kita enggak pernah ziarah ke mereka, tidak pernah nelpon mereka, tidak pernah mengirimkan sedekah dan yang seterusnya. Maka ini adalah satu sikap yang salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada orang tersebut, engkau akan terus berada di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa taala madum ta'ala dzalik, selama engkau berusaha untuk terus menyambung tali silaturahim walaupun ditolak, walaupun tidak ada tanggapan yang bagus. Tetap terus berusaha, paling tidaknya menyambung tali silaturahim tersebut dengan doa agar mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masuk kepada faedah yang kedua, ka'annama tusiffihum atau tusiffuhum almal, seakan-akan engkau memberi makan, memberi hidangan kepada mereka berupa almal. Dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Zaid bin Muhammad ibn Hadi alaihi rahmatullah, fa ka'annama yusiffuhumul mal almuradu bihi arramadul har, maknanya adalah ar-ramad al-har. Ar-ramad ini adalah arang atau abu sisa dari ma tabaqqa. Ini kalau sesuai dengan mu'jam, ar-ramad adalah ma tabaqqa minal hajar, afwan, ma tabaqqa minal khashab ba'dal ihtiraq, yani abu yang panas, abu yang panas, ma tabaqqa minal khashab ba'da al-ihtiraq. Maka seakan-akan kamu memberikan hidangan berupa abu yang panas kepada mereka. Apa maksudnya? Hadhihi uqubatun, kata beliau, Syekhuna Syekh Zaid, ini merupakan iqab, hukuman untuk mereka. Liman tasiluhu qarabatu thumma huwa yaqta'uhum, hukuman bagi mereka-mereka yang kamu berusaha untuk menyambung tali silaturahim, akan tetapi mereka berusaha sebaliknya, memutus tali tersebut. Wa idh kana al-amru kadhalik faqad bari'ta dhimmatal wasil min al-qati'ah, Kalau yang terjadi demikian, maka artinya kamu telah selesai tanggung jawab, kamu telah menyelesaikan tanggung jawabmu untuk menyambung tali silaturahim tersebut, karena kamu telah berusaha untuk menyambung tali kekerabatan tadi. Sehingga ketika mereka menolak untuk menyambung tali silaturahim, kita enggak akan mendapatkan kemudharatan, karena kita melakukan hal yang wajib. Yang melakukan hal yang haram atau kemaksiatan adalah mereka sendiri. Sehingga yang mendapatkan dampak negatifnya, yang mendapatkan dosanya, yang bermaksiat kepada Allah adalah mereka yang berusaha untuk memutus tali silaturahim tadi. Maka kalau kita berusaha menyambung, kemudian mereka berusaha memutus, seakan-akan kata Nabi SAW, kita memberikan makan mereka dengan abu yang panas. Artinya mereka akan tersiksa dengan qati'ah. Mereka akan tersiksa dengan usaha pada saat mereka memutus tali silaturahmi tersebut. Dan ini merupakan salah satu dosa karena telah menyelisihi sekian banyak firman Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal yang ada di dalam surah Muhammad ayat ke-23 ketika menyebutkan sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin secara umum, terlebih sifat yang harus dimiliki sesama kerabat, sama-sama muslim apalagi sama-sama kerabat, ada hubungan darah, lebih khusus lagi hubungannya sesama mukmin, sesama muslim yang tidak memiliki hubungan darah saja, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat mereka, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhamau bainahum. Mereka adalah orang-orang yang saling merahmati, saling berkasih sayang, saling memberikan uzur jika ada kesalahan-kesalahan yang ada. Ini sifat sesama mukmin, sesama muslimin yang harus kita miliki. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesama kaum mukminin adalah saudara. Saudara secara umum, saudara ukhuwah Islamiyah, terlebih apabila mereka memiliki hubungan kekerabatan, lebih lagi hubungannya, lebih dekat lagi, yang harusnya sesama mukmin muslim yang tidak ada hubungan darah saja wajib kita harus saling berlemah lembut dengan mereka, apalagi yang punya hubungan kekerabatan. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, matsalul mu'minina fi tawaddihim, permisalan kaum mukminin sesama mereka, fi tawaddihim, pada kelemah lembutan mereka, wa ta'atufihim, kesantunan mereka, wa tarahumihim, kasih sayang di antara mereka. Mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bisahari wal humma. Permisalan mereka ini dalam hal berkasih sayang, dalam hal bersantun, kemudian beradab, saling mengasihi, seperti satu anggota badan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya harus saling melengkapi, seperti satu anggota badan. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza ishtaka minhu udwun, kalau salah satu dari anggota badan saja mengeluh ada rasa sakit, tada'a sa'irul jasad, seluruh anggota tubuh ini akan merasakan hal yang sakit pula, apakah dengan demam ataukah dia tidak bisa tidur bergadang. Seperti misalkan kita ambil contoh sakit gigi, bagian gigi yang sakit, akan tapi kepala ikut pening, badan menjadi demam, padahal enggak ada hubungannya dengan gigi. Itulah mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashuddu ba'dahu ba'dahu, saling melengkapi. Ini sesama mukmin yang enggak ada hubungan kekerabatan, enggak ada hubungan darah, apalagi yang punya hubungan kekerabatan, harus disambung terus. Kalau enggak disambung berarti seperti kita memberikan bara api atau abu yang panas kepada mereka, mereka akan terus memakannya dengan penuh siksaan, karena itu berasal dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, keadaan mereka, para kerabat-kerabat atau para keluarga yang tidak mau menyambung tali silaturahimnya, padahal kita sudah berusaha, masuk kepada ancaman baik di dunia maupun di akhirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman di dunia, dia telah mendapatkan dosa yang besar, dia telah melakukan kemaksiatan yang besar, kabirah minal kabair. Yang dosa-dosa besar ini haruslah dia bertaubat kepada Allah darinya, harus dia sesali, harus dia perbaiki. Ini di dunia. Di akhirah dia akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Kata Allah Jalla wa ala di dalam ayat yang mulia, walladzina yanquduna ahdallah, mereka orang-orang yang memutus perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala min ba'di mitsaqihi, padahal mereka telah memiliki kesepakatan. Karena kita semua ini secara sadar ataukah tidak, semuanya pernah bersepakat memiliki perjanjian antara kita dengan Sang Khalik, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk Allah, apakah muslim ataukah kafir, anak kecil ataukah dewasa, semuanya, rijal wa nisa, kita berjanji untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjanjian kita dengan Sang Khalik sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang merusak, membatalkan perjanjian tersebut, ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang suka memutus tali kekerabatannya, tali silaturahminya, padahal mereka diperintahkan untuk terus menyambungnya. Wa yufsiduna fil ard. Golongan ketiga adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Telah lalu pembahasannya. Ulaika lahumul la'nah. Tiga jenis golongan ini membatalkan perjanjian antara dia dengan Allah, kemudian memutus tali silaturahmi, dan yang ketiga orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi, mereka adalah orang-orang yang telah dipersiapkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'ud dar. Dan mereka juga telah dipersiapkan tempat kembali yang paling buruk, yaitu neraka Allah wal iyadzu billah. Maka kita harus berhati-hati dari qati'atur rahim, memutus tali kekerabatan, janganlah kita menjadi sebab terputusnya tali kekerabatan tersebut. Kalaulah ada salah satu kerabat kita, salah satu keluarga kita yang berusaha memutus, maka sikap kita yang benar adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk terus dan jangan mau putus asa. Menambahkan amalan-amalan kebaikan atau menyambung tali silaturahmi tersebut walaupun mereka berusaha untuk memutusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, kita masuk kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah pada bab ini, an Abdurrahman ibn Auf. Dengan sanadnya Imam Al-Bukhari mengatakan dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu wa ardah adalah seorang sahabat yang mulia yang memiliki sekian banyak al-fadilah, keutamaan. Di antaranya adalah beliau merupakan seorang yang berislam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, dan termasuk hasuna islamuh, keislamannya setelah kekufuran, kesyirikan yang beliau kerjakan adalah Islam yang sangat baik, dan yang menjadi sebab beliau, perantara antara beliau dengan al-Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Dan nama beliau sebelum masuk ke dalam Islam adalah Abdu Amr, hambanya Amr. Kemudian masuk ke dalam Islam, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nama beliau adalah Abdu Amr, dirubah oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari Abd Amr menjadi Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya keutamaan pertama ketika beliau mendapatkan nama langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Keutamaan yang kedua, beliau adalah seorang yang memiliki kesempatan untuk berhijrah dua kali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang pertama menuju kota Habasyah, hijrah yang kedua menuju kota Al-Madinah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak semua sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahum mendapatkan kesempatan yang mulia ini. Kemudian fadilah atau keutamaan beliau yang ketiga, beliau adalah seorang sahabat yang ikut serta pada jami'il ghazawat, seluruh peperangan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa terkecuali. Peperangan Badar, Uhud, Al-Khandaq, Bai'atul Ridwan dan yang seterusnya dari peperangan-peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdurrahman ibn Auf tidak pernah absen sekalipun dari peperangan-peperangan yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang menunjukkan kemuliaan beliau pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang merupakan khalifah ar-Rashid yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, menjelang wafatnya mengajak Abdurrahman ibn Auf yastashiruhu untuk bermusyawarah. Umar ibn al-Khattab mengetahui siapa sahabat-sahabat Nabi yang memiliki kapasitas untuk diajak musyawarah. Tidak seluruhnya, hanya 5-6 orang yang diajak musyawarah oleh Umar ibn al-Khattab, dan salah satunya adalah Abdurrahman ibn Auf untuk bermusyawarah siapa khalifah setelah diriku, yakni setelah Umar ibn al-Khattab. Maka keluarlah sebuah nama yaitu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yakni Abdurrahman ibn Auf, wafat pada tahun ke-32 Hijriah pada masa pemerintahan Uthman ibn Affan, dan yang menyolatkan beliau adalah langsung khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat kaya, tajiran thariyan. Beliau memiliki harta yang berlimpah, yang mana harta-harta beliau ini dijadikan sebagai salah satu batu loncatan untuk banyak beramal saleh, banyak bersedekah. Ketika beliau akan wafat, beliau sempat memberikan wasiatnya bagi orang-orang yang masih hidup, atau bagi sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, dari Ahlul Badr, mereka yang menyaksikan, mereka yang ikut pada peperangan Badr, maka aku memberikan wasiat, kata Abdurrahman ibn Auf, untuk masing-masing dari mereka diberikan 400 dinar. Masing-masing dari mereka, masing-masing dari Ahlul Badr yang masih hidup diberikan 400 dinar oleh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. 400 dinar, kalau kita mustarakan, kita ambil 1 dinar 3.000 rupiah saja, 400 dinar bisa kurang lebihnya 1,2 atau 1,5 kalau 3.500 dan yang seterusnya. Ini uang yang diberikan cuma-cuma oleh Abdurrahman ibn Auf kepada Ahlul Badr. Kemudian beliau juga radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah yang telah mewakafkan 500 ekor kuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam guna dipakai berjihad, peperangan melawan kaum musyrikin. Beliau adalah orang yang cukup kaya, bahkan sangat kaya, sehingga harta beliau bisa dimanfaatkan untuk beramal saleh, untuk bersedekah, bahkan untuk membantu jihad Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis ini berasal dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, annahu sami'a Rasulullah. Beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul qala Allahu azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadis yang seperti ini disebut dalam ilmu mustalahul hadis dengan hadithul qudsi. Hadithul qudsi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bersumber dari lafadznya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah, Allahu azza wa jal berfirman. Tapi yang melafadzkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadithul qudsi. Hadithul qudsi secara global, secara umum, memiliki persamaan dengan Al-Quranul Karim, yaitu sama-sama qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sabda Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau, kemudian yang melafadzkannya adalah Nabi. Maka qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Berbeda dengan hadis ini, ini hadithul qudsi, qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tapi bukan di dalam Al-Quran. Kalau kita menyebutkan qala Allahu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, berarti ini firman Allah di dalam Al-Quran. Tapi ini firman Allah di dalam hadith yang bernama hadithu al-Qudsi. Ada beberapa perbedaan, di antaranya adalah hadithul Qudsi tidak memiliki keutamaan atau kemuliaan sama seperti Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kita mengetahui satu hurufnya 10 kebaikan. Alif Lam Mim 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 kebaikan. dikalikan 10, 190 kebaikan. Baru orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudah 190 pahala yang dia kantongi. Alif Lam Mim 30 pahala, bahkan dikalikan 10 lagi 300 pahala yang dia kantongi. Ini kalau Al-Quranul Karim, setiap lafadznya, setiap hurufnya memiliki keutamaan yang sangat besar, terlebih dilakukan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kalau hadithul Qudsi tidak memiliki keutamaan seperti itu. Artinya ketika kita membaca hadithul Qudsi, satu hurufnya ya terhitung seperti itu, tidak dihitung sebagai satu amalan ibadah. Sama seperti kita membaca hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan yang lainnya, Al-Quranul Karim ketika kita membacanya disyariatkan oleh Nabi SAW untuk kita berwudu. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang memegang Al-Quranul Karim kecuali orang-orang yang suci memegang Al-Quranul Karim. Sementara apabila kita memegang sebuah kitab yang berisi hadith-hadith Qudsi, maka hal tersebut tidak disyariatkan atau tidak diwajibkan untuk kita bersuci terlebih dahulu. Kita memegang kitab ini misalkan dalam keadaan ghair taharah, memiliki hadas kecil, buang angin atau buang air kecil dan yang seterusnya, maka kita diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan Al-Qur'an yang betul-betul kita harus dalam keadaan tahir, suci yang terlepas dari hadas-hadas yang ada. Ini hadis Al-Qudsi namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Ar-Rahman." Aku adalah Ar-Rahman, kata Allah jalla wa ala. "Wa ana khalaqtur rahim." Dan akulah yang telah menciptakan Ar-Rahim. Aku yang telah menciptakan hubungan kekerabatan tersebut. Washtaqaqtu laha min ismi, dan aku mengambilnya dari namaku. Kalau kita melihat Ar-Rahman, nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang. Ar-Rahim sama, ada huruf ra, ada huruf ha, ada huruf mim. Berarti Ar-Rahim ini diambil dari nama Ar-Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan, washtaqaqtu laha min ismi, aku mengambil hubungan kekerabatan ini yang bahasa Arabnya adalah rahim dari namaku. Berarti ini adalah bahagian dari Allah Subhanahu wa taala. Faman wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambung tali kekerabatan tersebut, tali Ar-Rahim tersebut, maka aku akan menyambung hubungan dengan dia. Waman qata'aha batattuhu, dan barang siapa yang memutusnya, aku pun akan memutus hubungan dengan dia. Kalau kita sudah diputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita akan berlindung? Kepada siapa kita akan berdoa? Kepada siapa kita akan memohon, meminta? Kita akan menjadi seorang yang linglung, seorang yang bingung, tidak ada tujuan hidup ini ketika Allah Azza wa Jal telah memutus hubungan dengan kita, wal iyadzu billah. Batattuhu battasyai ay qata'ahu. Battasyai ay qata'ahu. Ai qata'aha man qata'aha qata'tuhu. Aku akan memutus hubungan dengan dia. Hadis ini ikhwati fillah yarakumullah adalah hadis yang sangat memiliki kandungan yang agung. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam langsung menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau atau Allah Azza wa Jalla mengatakan ana Ar-Rahman, akulah Ar-Rahman. Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi ini membanggakan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk membanggakan dirinya karena Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang memiliki segalanya, dan ini tidak boleh untuk kita contoh karena kita adalah hamba yang fakir, hamba yang dhaif, hamba yang tidak memiliki apa-apa, sehingga kita mengatakan aku adalah si fulan, aku adalah orang yang alim, aku adalah orang yang begini, aku adalah orang yang rajin, dan seterusnya, dilarang. Karena hakikatnya kita adalah orang yang dhaif, lemah, enggak punya apa-apa. Aku adalah orang yang kaya, membanggakan dengan itu tidak boleh. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ana Ar-Rahman, aku adalah Maha Penyayang. Karena Allah Subhanahu wa taala memang memiliki zat tersebut, memiliki sifat tadi. Sehingga yang demikian khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatul kibr, mutakabbir, membanggakan diri, mengangkat diri adalah sifat yang khusus dimiliki Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kita bersifat dengan sifatul kibr enggak boleh. Karena ini adalah sifat yang khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Aku adalah Zat yang Maha Penyayang. Wa ana khalaqtur Rahim, dan akulah yang menciptakan Ar-Rahim. Washtaqaqtu laha min ismi. Aku mengambil ar-rahim tersebut dari namaku. Berarti ini adalah bahagian dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaskan oleh Syekhuna Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi ketika beliau mensyarah atau menjelaskan hadis ini, fal wasilu li rahimih yasiluhu Allahu min khairi ad-dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyambung hubungan kekerabatan ini, ar-rahim, antara dia dengan kerabatnya, antara dia dengan keluarganya, artinya Allah Subhanahu wa taala telah menyambung hubungan dengannya di dunia dan di akhirah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa yakunu waliyan min awliyaillah. Dia akan menjadi salah satu wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, min ahli taqwa, karena dia adalah orang yang bertakwa, seorang yang menyambung tali silaturahimnya, akan mendapatkan gelar ahlut taqwa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna alladhi yahmilu 'ala silah, karena seorang yang berusaha untuk menyambung tali silaturahminya adalah buah dari takwa Allah, buah dari ketakwaan dia, ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amala bi mujab ridah wasilatuhu, dan dalam rangka dia mengamalkan kewajiban-kewajiban yang bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa menyambungkan hubungan kekerabatannya. Wa man qata'a ar-rahim, dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi ini, ai qata'a silataha, yakni memutus tali kekerabatan tersebut, min kulli janibin minal jawanib biduni udhrin wala musawwagin qata'ahu Allah. Seorang yang memutus tali silaturahminya, tali kekeluargaannya, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang syar'i. Perhatikan apa yang dijelaskan oleh beliau. Seorang yang memutus tali silaturahminya tanpa ada alasan yang syar'i, tanpa ada uzur, qata'ahu Allah. Allah Azza wa Jalla akan memutus hubungan dengan dia. Maksudnya apa? Qata'a anhul khair. Allah akan menyulitkan dia untuk beramal ibadah, sehingga putus hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya bisa disambung dengan amalan saleh, diputus oleh Allah Azza wa Jalla untuk dia banyak melakukan amalan-amalan kemaksiatan. Kemaksiatan terbesar ketika dia memutus tali silaturahim. Dosa-dosa besar. Dosa besar di antara al-kaba'ir yang diancam pelakunya dengan azab dan la'nat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang beliau ucapkan atau beliau jelaskan di sini, Syekhuna Syekh Zaid, bila udhrin atau biduni udhrin wala musawwagin, tanpa adanya udhur yang syar'i, tanpa adanya alasan. Artinya, ketika kita memutus tali kekerabatan kita dengan keluarga-keluarga dekat kita, kerabat-kerabat kita, dengan adanya udhur, dengan adanya alasan, maka hal ini diperbolehkan. Tidak berhubungan dengan mereka, meninggalkan mereka karena satu dan lain hal yang udzur syar'i, yang itu dibenarkan secara syariat. Apakah mungkin dia kufur, sudah mengolok-olok sunnah, sudah menghina Allah wal'iyadzubillah, mungkin menginjak-injak Al-Quran, menginjak-injak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, dan yang seterusnya. Orang mujahir bil ma'asi tadi, terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita meninggalkan dia, tidak menyambung tali silaturahim dengan orang-orang semodel ini, dibenarkan secara syariat. Akan tetapi ketika tidak sampai ke tingkatan separah itu, mungkin hanya dendam pribadi, hanya permasalahan hutang piutang, hanya perkara-perkara yang duniawi hubungannya, maka masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Antara kita sesama yang satu dengan yang lainnya adalah fitnah, cobaan, atas birun, apakah kita bisa bersabar. Maka kalau perkara-perkara duniawi, perkara-perkara harta, perkara-perkara hubungan, kekerabatan, dan yang seterusnya, maka kalau hanya perkara-perkara yang ringan, jangan sampai kita memutus tali kekerabatan atau tali silaturahim tersebut, karena azab dan la'anat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di hadapan mereka yang memutus tali silaturahimnya. Kemudian kata beliau, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyambung hubungannya dengan yang beramal saleh dan memutus hubungannya dengan yang beramal taleh, yaitu dosa dan kemaksiatan, kata beliau, hikmahnya adalah annal jazaa min jinsil amal. Al jazaa balasan yang akan Allah berikan itu tergantung dari amalan seorang hamba. Amalan seorang hamba ketaatan terus, maka balasannya syurga Allah. Akan tapi sebaliknya, ketika seorang hamba yang diamalkan hanyalah kemaksiatan, kezaliman, al-kidzib, kedustaan, al-khiyanah, pengkhianatan, maka yang dia akan dapatkan adalah al-jaza min jinsil amal, sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan, an-nar, neraka Allah wal-iyadzubillah. Fayujazillahu azza wa jal, Allah azza wa jal akan membalas al-muhsin, seorang yang berbuat baik, min jinsi ihsanih, karena amalan-amalan kebaikan yang dia kerjakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jazaul ihsani illa al-ihsan, apakah balasan kebaikan itu kebaikan yang lain? Naam, satu kebaikan akan dibalas kebaikan yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka balasan seorang yang melakukan kebaikan, seorang yang melakukan amalan saleh, adalah kebaikan pula kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sering saya ulangi dalam beberapa majlis, ketika kita sudah berkorban, sudah melakukan amalan karena Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kita merasa ragu, merasa hal ini sia-sia, amalan tersebut tidak akan tercatat di sisi Allah karena amalan yang remeh, karena amalan yang ringan. Jangan. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, tidak ada orang kanan kiri satupun yang tahu, maka percayalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengorbankan apa yang telah kita lakukan tersebut, tidak akan menyia-nyiakan, pasti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekecil apapun niat kita dari kebaikan. Hal jazaul ihsan illa ihsan, satu hal yang baik akan dibalas baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata beliau, yujazil musi, seorang yang musi melakukan kejelekan, dosa dan kemaksiatan, min jinsi amalih, akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Kama qala subhanah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, man ya'mal su'an yujzabih, barang siapa yang mengamalkan kejelekan, dia pasti akan dibalas dengan kejelekan yang serupa. Jadi jangan berharap seorang yang banyak melakukan kemaksiatan memutus tali kekerabatannya, berandai-andai untuk bisa masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Yang namanya amalan taleh, balasannya adalah an-nar. Yang namanya amalan saleh, balasannya adalah al-jannah. Ini adalah kaidah umum yang telah ada di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Hadis yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, yang akan membahas bagaimana ar-rahim ini memiliki lisan, memiliki kesempatan untuk mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengadu siapa-siapa yang menyambung hubungannya dan siapa-siapa yang memutus hubungannya, sehingga kita tidak bisa lagi menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan langsung dipersaksikan oleh Ar-Rahim itu sendiri, yang dia memiliki kefasihan dalam laporan-laporannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menutup majelis, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Afwan, mohon jawabannya, bolehkah menggabungkan niat wudu mandi janabah dengan niat wudu salat fardu? Maksudnya ketika mau mandi janabah, wudu terdahulu yang ditanyakan setelah selesai mandi janabah, apakah boleh langsung salat fardu tanpa wudu lagi? Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Menggabungkan niat wudu, apakah wudu mandi janabah ataukah wudu salat fardu? Hal ini diperbolehkan. Kalau pertanyaannya seperti yang disebutkan di sini, apakah boleh langsung salat fardu tanpa wudu lagi setelah mandi janabah? Maka pertanyaannya kembali kepada antum yang melakukan mandi janabah. Apakah mandi janabah tersebut sudah diniatkan untuk mengangkat hadas al-akbar ataukah belum? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau kita malam mengalami yang namanya janabah, kemudian sebelum waktu al-fajr kita lupa telah mengalami al-janabah pada malam harinya, kemudian kita mandi seperti biasa, karena mungkin kebiasaan dia adalah mandi sebelum waktu subuh tanpa ada niat mengangkat hadas al-akbar, mengangkat hadas al-janabah, maka tidak terhitung sebagai seorang yang telah mandi junub. Harus ada niat. harus adanya niat. Dan ketika dia mandi tersebut tidak ada niat, kemudian berwudu, yang terangkat hanyalah hadas kecil, hadas akbarnya masih ada, sehingga butuh yang namanya niat. Innamal a'malu binniyat. Maka pertanyaannya ini tergantung dari keadaan antum. Apabila pada saat mandi junub atau mandi janabah antum telah meniatkan untuk mengangkat hadatsul akbar, maka hadatsul asghar pun akan terangkat. Karena yang besar saja terangkat janabah, apalagi hadats al asghar. Tanpa perlu berwudu, antum sudah menjadi seorang yang tahir, sudah suci, maka silahkan. Mau langsung baca Al-Quran silahkan, mau langsung sholat sunnah silahkan, mau langsung sholat fardu pun silahkan. Karena hadats al-akbar telah terangkat. Kalau sudah hadatsul akbar yang terangkat, maka otomatis hadatsul asghar, hadats yang kecil pun telah terangkat. Wallahu a'lamu bissawab. Bolehkah memancing ikan dengan umpan jangkrik? Konon binatang yang berzikir tidak boleh untuk jadi umpan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ketahuilah ya akhi bahwasanya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya jangkrik. Seluruh makhluk Allah Azza wa Jal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan berzikir. Kucing yang ada di sekitar masjid kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan di lautan berzikir. Semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna kiful ayah walakinna tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian enggak faham cara mereka berzikir. Tasbihnya mereka seperti apa? Kalau kita mungkin dengan jari jemari kita, mereka punya cara sendiri. Karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan merasakan azab neraka. Mereka adalah makhluk Allah yang akan merasakan nikmatnya surga. Mereka selalu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mengambil kaedah konon katanya. Kalau konon ini sudah repot. Kita beramal harus pakai dalil Al-Quran wa sunnah. Apa kata Al-Quran, itu yang kita jadikan dalil. Apa kata sunnah, itu yang kita jadikan dalil, hujjah dalam beramal. Tapi kalau konon, katanya menurut si dia, menurut si ustaz, ini sudah sulit. Karena pakai perkiraan. Kita harus memiliki satu hal yang paten dalam beramal soleh. Hadis yang sahih. Hadis saja, tapi dhaif, gak boleh kita amalkan. Hadis Nabi SAW yang kata orang, sebahagian mereka kaum sufi, hadis dhaif ini lebih baik daripada perkataan ulama. Ini diantara syubhat mereka, sehingga mereka yang menghalalkan tahlilan, mereka yang menghalalkan yasinan, mereka yang menghalalkan zikir jamaah dan yang seterusnya bersandar dengan hadis yang dhaif. Ketika kita bantah, hadisnya dhaif, bukan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka ya'tarif, benar katanya, kalau ini bukan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tapi hadis ini paling tidaknya lebih baik daripada a'immatus salaf. Perkataan imam, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam Abu Hanifah, perkataan Imam Malik lebih baik. Maka kita katakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hadis dhaif artinya tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya bukan dari ucapan beliau, dusta atas nama beliau. Maka kita enggak boleh. Ucapan imam tsabit. Misalkan Imam Syafi'i mengucapkan hal yang demikian. Diharamkan misalnya, diharamkan untuk berkumpul dan melakukan tahlil atau melakukan yasinan dan yang seterusnya. Imam Syafi'i. Tapi ucapannya tsabit, memang ucapan beliau. Ya jelas ini yang dikedepankan. Walaupun ucapan tersebut atau walaupun hadis tadi adalah hadis yang kata mereka adalah hadis yang dhaif. Sehingga menimbang antara hadis yang dhaif dengan ucapan seorang imam tidak bisa dijadikan sebagai kias yang sahih. Hadis yang dhaif adalah hadis yang tidak bisa dipakai untuk berhujjah. Ini hadis, apalagi hanya menurut-menurut atau konon atau ceritanya atau yang semisalnya. Maka yang demikian hukum intinya dari pembahasan atau pertanyaan ini adalah hukum memancing diperbolehkan, mau umpan apa saja selama tidak ada yang diselisihi dalam syariat Islam dan itu bisa membawa manfaat bagi antum dan bagi orang yang di sekitar antum, apalagi itu mungkin pekerjaan utama yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual ikan dan yang seterusnya, dia pancing sendiri, maka dengan umpan apapun tetap diizinkan dan tidak ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang berkaitan dengan pertanyaan ini, seluruh hewan adalah hewan yang berzikir kepada Allah, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu taala alamu bissawab.